Apakah suatu doa dapat merubah suatu takdir sebagaimana hadis tadi su'ul qada? Ya. Disebutkan seperti itu ya, bahwa tidak menolak takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa du'a. Tapi makna dengan itu dan pembahasan masalah ini cukup, yakni cukup dalam ya. Ala kulli hal, pada dasarnya takdir sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, dan termasuk di antara apa yang Allah takdirkan adalah doa hamba-hamba tersebut. Ya. Doa hamba-hamba tersebut. Makanya kita tidak usah kita banyak mendalami ini merubah atau tidak, karena terkadang tidak terjangkau atau sulit kita menjangkau pembahasan bab itu. Ya. Kecuali kalau kita mungkin punya kemampuan, kemudian kita bisa membaca keterangan para ulama yang lebih jauh dalam bab ini mungkin. Tapi kalau kita kesulitan memahami bab ini, sudah ya, masalah takdir seseorang itu apa di kemudian hari, itu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita adalah beramal dan berdoa. Sudah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Banyak-banyak berdoa, di antaranya dengan doa seperti itu dan doa-doa yang lain. Ya. Tentu kalau kita banyak berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa kita. Itu pesan Rasulullah SAW. Ya, i'malu, banyak beramal kalian, dan di antaranya doa. Masalah itu dulu ditakdirkan seperti apa, ya, kemudian kejadiannya nanti bagaimana, kita tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala.